Pancene mung pengangguran turung ana penghasilan. This is Horek Balap Official Fituri Zainul 99. Sementara turung kerja turung wani nyandeng tresno wetine yen tipaito moro. Pancene mung pengangguran turung ono penghasilan. This is Horek Balap Official Fituri Zainul 99. Sementara turung kerja turung wani nyandeng tresno wetine yen tipaito moro. Pancene mung pengangguran turung ana penghasilan. Esok turu sore ngopi wengi dolan. Sementara turung kerja turung wani nyandeng tresno. Dadine yen